السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن خير الكلام كلام الله جل في علاه، وخير الهدي هدي محمد صلوات ربي وسلامه عليه وعلى آله وصحبه، وشر الأمور محدثاتها، فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أيها الإخوة في الله، sungguh merupakan suatu kebahagiaan yang Allah Subhanahu wa taala limpahkan kepada kita berupa karunia dan nikmat yang besar ketika Allah Subhanahu wa taala mempertemukan kita sebagai hamba-hamba Allah yang berkumpul karena iman yang dibangun di atas al-ukhuwah, karena Allah Subhanahu wa taala, sehingga kita bertemu dan semoga pertemuan itu merupakan pertemuan yang mendapatkan keberkahan dan mendapatkan rahmat dari Allah Jalla wa'ala, dan semoga kita termasuk di antara hamba-hamba Allah Tabaraka wa Ta'ala yang berkumpul karena Allah dan berpisah juga karena Allah Subhanahu wa taala. Dan semoga pertemuan kita dan ziarah yang saya lakukan pada hari-hari ini bersama antum, demikian pula ke tempat beberapa ikhwanun fillah, memiliki nilai yang besar berupa thawab al-azim, al-ajr al-jazil yang Allah Subhanahu wa taala limpahkan kepada saya, demikian pula kepada para ikhwah sekalian. Dan telah disebutkan oleh Imam Muslim rahimahullah taala dalam sahihnya, beliau meriwayatkan dengan sanadnya dari hadis Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam bersabda, "Inna rajulan zara akhan lahu fi qaryatin ukhra fa arsala Allah azza wa jalla ala madrajatihi malakan fa ata alayhi fa qala ayna turid قال أريد أخا لي في هذه القرية." Bahwa ada seorang lelaki mengunjungi saudaranya yang ada di kampung yang lain. Maka Allah Subhanahu wa taala mengutus seorang malaikat untuk mengikuti dan mengawasi perjalanannya. Lalu malaikat ini mendatangi lelaki tersebut dan bertanya kepadanya, "Hendak kemana engkau?" Maka lelaki itu mengatakan, aku ingin mendatangi saudaraku yang ada di kampung ini. Maka malaikat tersebut bertanya kembali, halaka min ni'matin tarubbuha, apakah engkau mendatangi saudaramu itu karena ada satu kenikmatan yang hendak kau raih? Maka lelaki ini mengatakan, la ghaira anni ahbabtuhu fillahi azza wa jalla. Tidak ada tendensi dunia, tidak ada satu kenikmatan yang aku harapkan darinya melainkan karena aku mencintainya karena Allah subhanahu wa ta'ala. Maka malaikat itu mengatakan kepadanya, fa inni rasulullah ilaik bi anna Allah ahabbaka kama ahbabtahu fi. Sesungguhnya aku adalah utusan Allah subhanahu wa ta'ala yang dikirim kepadamu untuk memberitakan bahwa sungguh Allah subhanahu wa ta'ala cinta kepadamu sebagaimana engkau mencintai saudaramu karena Allah tabaraka wa ta'ala. Semoga apa yang disebutkan di dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang telah kita terangkan tadi, kita mendapatkan bagian darinya, menjadi seorang hamba yang berziarah, yang mengunjungi saudaranya yang lain, yang berada di daerah yang lain. Dia tidak melakukannya melainkan karena Allah subhanahu wa ta'ala, dan karena dia mencintainya karena Allah tabaraka wa ta'ala. Dan ini merupakan bagian dari perkara yang mengokohkan keimanan seorang. Awthaqu iral iman al-hubbu fillah wal-bughdhu fillah. Tali keimanan yang paling kokoh adalah membangun rasa cinta karena Allah sebagaimana dia benci juga karena Allah tabarak wa ta'ala. Oleh karena itu, ma'asyarul ikhwan rahimahumullah, andainya dalam ziarah da'wiyah yang seperti ini kita memanfaatkan sebaik mungkin dan mengharapkan ridha Allah subhanahu wa ta'ala dalam menegakkannya, semoga Allah tabaraka wa ta'ala menjadikan kita termasuk di antara hamba-hamba Allah yang saling cinta mencintai karenanya. Dan di samping kita berziarah, maka tentu ada tujuan-tujuan yang lain yang mulia yang semoga Allah subhanahu wa ta'ala menjadikan niat kita ikhlas, bahwa tujuan kita adalah untuk memperkuat al-ukhuwah di antara kita sekalian dan saling memberi faedah. Karena sesungguhnya seorang mukmin itu akan menjadi kuat dengan bantuan dari saudaranya. Tatkala dia bertemu dengan saudaranya di satu wilayah, di satu daerah, dan dia berjalan di atas prinsip yang sama, di atas aqidah yang sama, di atas manhaj yang sama, itu akan menumbuhkan perasaan senang, gembira, bersyukur atas nikmat yang Allah subhanahu wa ta'ala berikan kepada kita, disebabkan karena kita berada di satu masa yang penuh dengan fitnah. Mayoritas manusia berlomba-lomba untuk meraih apa yang mereka inginkan dari dunia mereka, lalai dari Allah subhanahu wa ta'ala. Kalaupun pertemuan di antara mereka itu terjadi, maka pertemuan yang dibangun di atas dasar dunia, di atas dasar harta, kedudukan, popularitas, Sehingga ketika melihat kondisi sekian baik manusia yang terjatuh ke dalam fitnah, fitnah syubhat, demikian pula fitnah syahwat, lalu Allah Subhanahu wa taala senantiasa menjaga kita sehingga kita tidak terjatuh ke dalam fitnah-fitnah tersebut, maka ini merupakan nikmat yang sangat besar yang Allah tabaraka wa taala berikan kepada kita, yang wajib bagi kita sekalian untuk senantiasa bersyukur dan merasakan besarnya nikmat Allah Subhanahu wa taala yang Allah berikan kepada kita. Demikian pula nikmat di saat terjadinya pertemuan di antara kita, maka kita saling menasihati satu dengan yang lain, saling memberi faedah antara satu dengan yang lainnya. Ketika saya berada di antara antum sekalian dan berbicara di hadapan antum, itu bukan berarti bahwa saya lebih afdal dan lebih banyak ilmunya, tidak sama sekali. Dan semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa melindungi kita dari berbagai macam penyakit-penyakit yang terkadang muncul di dalam hati seorang hamba, penyakit-penyakit yang dapat merusak keikhlasan, penyakit-penyakit yang dapat merusak al-iman, dari penyakit kibir, penyakit hasad, penyakit ujub, takabur, merasa lebih daripada yang lain. Kita berlindung diri kepada Allah Subhanahu wa taala dari berbagai amradul qulub. Namun tujuan kita adalah saling menasihati dan saling mengisi, saling memberi faedah. Sebab tidak satu pun di antara kita yang sempurna. Dan seorang mukmin menjadi kuat ketika dia mendapatkan bantuan dari saudaranya mukmin yang lain, baik berupa nasihat atau faedah ilmiah dan yang lainnya. Ayuhal ikhwatu fillah, ziarah da'wiyah yang seperti ini merupakan hal yang mulia sekali. Bukan hanya sekedar berziarah, namun juga ada unsur ad-da'watu ila Allah, mengajak manusia kepada jalan Allah tabarak wa ta'ala. Allah tabarak wa ta'ala berfirman, wa man ahsanu qawlan mimman da'a ila Allah wa 'amila salihan wa qala innani minal muslimin. Dan siapakah yang paling baik ucapannya dari seorang yang berdakwah, yang mengajak manusia kepada jalan Allah Subhanahu wa taala, dan dia beramal saleh, dan dia mengatakan sesungguhnya aku termasuk di antara seorang yang berserah diri kepada Allah tabaraka wa taala. Ad-da'watu ila Allah merupakan manhaj para nabi dan rasul, dan merupakan manhaj warathatul anbiya, pewaris para nabi dari kalangan para ulama rabbaniyun. Mereka senantiasa mengajak manusia agar mereka kembali kepada jalan Allah Subhanahu wa taala, istiqamah di atas al-haq, di atas as-siratul mustaqim, mengajak manusia kepada al-haq, memiliki kedudukan yang sangat mulia di dalam agama Allah tabaraka wa ta'ala. Apabila satu orang yang mendapat hidayah melalui apa yang engkau sampaikan berupa nasihat, berupa dakwah, engkau mengajaknya untuk kembali kepada kebenaran, maka itu jauh lebih baik dari dunia dan segala isinya. Jauh lebih baik dari harta materi yang terbaik yang dimiliki oleh seorang hamba dalam kehidupan dunia. Sebagaimana yang telah kita ketahui dalam hadis yang masyhur, ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan kepada Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu dalam peristiwa Khaybar, "La ayyahdiyallahu bika rajulan wahidan khairul laka min umri." Na'am. Allah jalla wa ala memberi hidayah kepada seseorang melalui engkau, engkau yang menyampaikan kepadanya al-haq, engkau yang menyampaikan nasihat kepadanya, maka itu jauh lebih baik dari unta merah, dari harta yang paling mahal yang dimiliki oleh seorang hamba. Oleh karenanya, ma'asyara ikhwah rahimakumullah, semangat siapa di antara kita yang telah diberi oleh Allah Subhanahu wa taala berupa al-ilmu nafi', ilmu yang bermanfaat, maka hendaknya dia berupaya untuk menyampaikan kepada yang lain. Dia telah berilmu dengannya dan dia mengamalkannya, maka dia dakwahkan kepada yang lain, ajarkan kepada manusia agar mereka pun mendapatkan hidayah sebagaimana engkau yang telah diberi hidayah oleh Allah Subhanahu wa taala. Namun tentunya seorang yang berdakwah hendaknya senantiasa mengikhlaskan dakwahnya, mengajak manusia kepada jalan Allah Subhanahu wa taala dengan basirah, dengan ilmu, ilmu yang hak, ilmu yang datang dari sumbernya, dari kitab Allah, dari sunnah Rasul sallallahu alaihi wasallam, dari apa yang telah datang dari generasi yang terdahulu, dari as-salafus salihun. Maka inilah jalan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan ini merupakan jalan orang yang mengikuti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Barang siapa yang hendak mengikuti jejak Rasulullah alaihi salatu wasallam, bahkan jejak para nabi dan rasul, maka hendaknya dia berjalan di atas prinsip ini, mengajak manusia kepada jalan Allah dengan basirah, dengan ilmu, dengan burhan, dengan hujjah. Sebab Allah Subhanahu wa taala telah menurunkan syariatnya kepada rasulnya sallallahu alaihi wasallam dengan hujjah yang jelas, dengan bayyinat. Disebutkan dalam sebuah hadis, hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad dan yang lainnya dari Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, kata Nabi alaihi salatu wassalam, "Laqad ji'tukum biha bayda naqiyya." Sungguh aku telah membawa syariat ini kepada kalian bayda naqiyya, dalam keadaan putih, jernih, bersih. Inilah as-sunnatul gharra, dibangun di atas hujjah yang jelas. Inilah yang diterangkan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam kitabnya yang mulia, dalam surah Yusuf pada ayat yang ke-108. Allah tabaraka wa ta'ala berfirman, قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرتي أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين. قل, ini perintah dari Allah Jalla wa'ala kepada Rasulnya Sallallahu Alaihi Wasallam untuk disampaikan kepada umat ini. Qul, katakan kepada mereka, hadihi sabili, inilah jalanku, inilah jalan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Apa jalan Nabi Alaihi Salatu Wasallam? Apa sabilul Rasul Alaihi Salatu Wasallam? Adu'u ilallahi ala basirati. Aku mengajak manusia kepada Allah, kepada jalan Allah Subhanahu wa ta'ala, ala basirati, di atas kejelasan, di atas ilmu, di atas keyakinan, di atas hujjah. Ana wa man ittaba'ani, aku dan siapa saja yang mengikuti, siapa saja yang mengikuti Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam berada di atas jalan ini, mengajak manusia kepada jalan Allah di atas ilmu yang hak, di atas kejelasan, di atas hujjah. Wa subhanallah wa ma ana minal musyrikin. Ayat Allah Subhanahu wa ta'ala ini menerangkan tentang minhaj Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam wa atba'i, metode Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, jalannya Rasulullah Alaihi Salatu Wasallam dan para pengikutnya, yaitu dakwah ila Allah, mengajak manusia kemana? Kepada jalan Allah Tabaraka wa Ta'ala. Dengan apa? Dengan basirah, dengan ilmu. Maka mengajak kepada jalan Allah Subhanahu wa ta'ala merupakan ciri orang-orang yang berjalan di atas jalannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Diterangkan oleh Al-Allamah Ibnu Al-Qayyim rahimahullah ta'ala dalam kitabnya Jala'ul Afham fi fadli salati ala Muhammadin khairil anam. Kata beliau rahimahullah, faman da'a ila Allah fa huwa ala sabili Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa huwa ala basiratin wa huwa min atba'ihi. Barang siapa yang mengajak manusia kepada jalan Allah, maka dia berjalan di atas jalannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan dia berada di atas basirah, di atas keyakinan, di atas ilmu, dan dia termasuk pengikutnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa man da'a ila ghairi dhalika fa huwa laysa ala sabili Rasulillah wa huwa laysa ala basirati wa laysa min atba'i. Dan barang siapa yang tidak mengajak kepada jalan Allah, maka berarti dia tidak berjalan di atas jalannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan tidak berjalan di atas basirah, dan dia bukan termasuk dari pengikutnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sampaikan kepada umat ini kebenaran, sampaikan kepada umat ini apa yang datang dari Allah, apa yang datang dari Rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Ini termasuk amalan yang paling afdal semampu kita, tentu dengan ilmu, dengan ilmu yang hak, bukan dengan kejahilan, modal semangat ingin berdakwah tapi tidak punya bekal ilmu. Apa yang akan dia sampaikan kepada umat? Kejahilan, tidak mungkin. Seorang berdakwah harus dengan ilmu, yaitu ilmu al-kitab wa sunnah, Barang siapa yang memiliki ilmu dan dia memahaminya dengan pemahaman yang hak, maka hendaknya dia sampaikan kepada umat ini, terangkan kepada umat ini kebenaran. Dan itu merupakan amalan yang paling afdal. Itu adalah merupakan tugasnya para nabi dan rasul, dan tugasnya para pewaris nabi dan rasul. Kata Ibnu Qayyim rahimahullah taala setelah beliau menerangkan tentang ayat ini, kata beliau, wa tablighu sunnatihi ila al-ummah afdalu min tabligh as-siham ila dhuhur al-'ilm, fa inna dhalika at-tabligh yaf'aluhu katsirun min an-nas, wa amma tablighu as-sunan fala taqumu bihi illa warathatul anbiya wa khulafa'uhum fi umamihim ja'alana Allahu minhum bimannihi wa karamihi. Kata beliau menyampaikan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam, menyampaikan apa yang datang dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, itu jauh lebih afdal, lebih utama dari seorang yang melepaskan anak panahnya ke leher-leher musuh dalam berjihad, dalam berperang. Menyampaikan ilmu yang hak, menyampaikan sunnah, itu lebih afdal daripada seorang yang menembak musuhnya. Kata beliau, kenapa demikian? Seorang yang menembak musuh, seorang yang membunuh musuhnya dalam peperangan, dalam jihad, bisa dilakukan oleh banyak manusia. Orang yang jahil pun bisa melakukan. Modal semangat, dia ingin berjihad, dia ingin berperang, dia bisa melakukan. Wa amma tablighus sunnah, adapun seorang yang menyampaikan sunnah, menyampaikan ilmu yang hak, fala taqumu bihi illa warathatul anbiya, tidak ada yang menegakkannya kecuali pewaris para nabi. Wa khulafa'uhum fi umamihim, dan wakil-wakilnya mereka di tengah-tengah umat ini, para dai. Semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita termasuk di antara mereka yang meraih kemuliaan dengan membela sunnah, menyampaikan al-haq semata-mata karena Allah Subhanahu wa taala. Dalam firman Allah Subhanahu wa taala ini, qul hadhihi sabili ad'u ila Allah ala basiratin ana wa man ittaba'ani. Ada tiga hal yang penting untuk kita ambil sebagai faedah. Ada faedah-faedah yang lain, namun ada tiga poin yang ingin saya sebutkan di sini berkaitan dengan ayat ini. Faedah yang pertama, bahwa ad-da'watu ila Allah tariqu man ittaba'a Rasul sallallahu alaihi wa sallam. Seorang yang berdakwah mengajak manusia kepada jalan Allah Subhanahu wa taala, itu adalah jalannya para pengikut Rasul. Siapa yang hendak mengikuti jejak Rasulullah alaihi salatu wassalam, maka hendaknya dia berjalan di atas prinsip ini, sampaikan kebenaran kepada manusia. Dan seorang yang menyampaikan al-haq itu tidak harus ustaz. Bukankah Rasulullah alaihi salatu wasallam mengatakan balighu anni walau ayatan, sampaikan dariku walaupun satu ayat. Ada satu ayat yang engkau ketahui, kamu pahami maknanya dengan pemahaman yang benar, engkau sampaikan kepada yang baru, orang-orang yang ada di sekitarmu, istrimu, anak-anakmu, keluarga, tetangga, kerabatmu, para sahabatmu, sampaikan al-haq. Menyampaikan al-haq, berdakwah ila Allah, itu tidak harus di atas podium atau di acara-acara muhadharat seperti ini, ya. Seseorang dengan tetangganya dia bertemu, ada momen-momen yang memungkinkan dia memberi masukan berupa kebaikan, sampaikan. Boleh jadi dengan kalimat yang engkau sampaikan, yang engkau keluarkan melalui lisanmu sampai ke telinganya, dia mendengarkan dengan baik, menjadi sebab dia mendapatkan hidayah. Subhanallah. Sebagaimana yang telah kita sebutkan tadi, la ayyadiyallahu bika rajulan wahidan khairun laka min umrina. Itu jauh lebih baik daripada harta yang paling mahal yang dimiliki oleh seorang. Sebab nikmatul hidayah itu jauh lebih mulia, lebih utama daripada nikmatul dunia. Maka seorang berupaya sampaikan kebenaran kepada siapa saja. Mulai dari dirimu sendiri, keluarga. Qu anfusakum wa ahlikum nara. Pelihara diri kalian, keluarlah kalian dari api neraka. Kemudian orang-orangnya engkau ketahui, walaupun satu kalimat yang engkau ketahui dari al-haq, dari kitab Allah, dari sunnah Nabi SAW, sampaikan. Semoga itu menjadi sebab kebaikan bagi orang lain dan kebaikan bagi engkau yang menyampaikan itu. Karena itu termasuk di antara amal jariah yang disebutkan oleh Nabi kita sallallahu alaihi wasallam, "Idza mata al-insanu qata'a 'anhu 'amaluhu illa min thalath: shadaqatin jariyah, aw 'ilmun yuntafa'u bihi, aw waladun shalih yad'u lahu." Apabila seorang meninggal maka terputus amalannya kecuali dalam tiga hal: shadaqah jariyah, wakaf, atau ilmu yang bermanfaat, ilmu yang engkau sampaikan kepada orang lain. Orang itu memanfaatkan ilmu yang engkau sampaikan, yang engkau ajarkan. Sehingga ketika engkau meninggal, siapa saja yang memanfaatkan ilmu yang telah engkau sampaikan, maka aliran pahala akan terus sampai kepada tanpa mengurangi pahala mereka, pahala orang-orang yang mengamalkannya. Dan yang ketiga, atau anak yang saleh yang mendoakan kebaikan untuk orang tua. Alhasil ma'asyiral ikhwan rahimakumullah, tegakkan, jadilah bagian orang yang mengikuti manhajur Rasul sallallahu alaihi wasallam dengan mengajak manusia kepada jalan Allah tabaraka. Yang kedua, annal basirata minal faraid, bahwa al-basirah, al-ilm, hujjah, itu termasuk kewajiban. Barang siapa yang ingin menyampaikan agama Allah subhanahu wa ta'ala kepada orang lain, dia harus memiliki ilmu. Jadi bukan hanya sekedar modal semangat, semangat ingin berdakwah, tapi tidak punya ilmu. Orang yang seperti ini memudaratkan lebih besar daripada memberi kemaslahatan. Ada sebagian orang, dia tidak pernah mengecap pendidikan ilmu agama, dia tidak pernah mempelajari kitab atau sunnah, ya. Bahkan dia baru saja bertaubat dari berbagai keburukan-keburukannya, tiba-tiba semangat ingin jadi dai. Maka dia berjalan, berpindah dari satu tempat ke tempat yang lain, dari satu masjid ke masjid yang lain, khuruj, ingin menyampaikan kepada manusia berupa kebaikan. Namun sayang sekali dia tidak punya ilmu. Berapa banyak dari mereka menyampaikan kebatilan kepada manusia dalam keadaan dia menyangka bahwa apa yang dia sampaikan itu al-haq. Ini kejahilan. Walaupun dari satu sisi dia semangat untuk menyampaikan al-haq kepada manusia, namun dia tidak berjalan di atas bimbingan Rasulullah SAW. Lihat bagaimana Rasulullah alaihi salatu wasallam. Siapa yang beliau kirim ke negeri Yaman? Bukan orang sembarangan. Beliau adalah Mu'adz bin Jabal radhiyallahu anhu. Yang disebutkan dalam sebagian riwayat bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika memuji Mu'adz bin Jabal, beliau mengatakan, "A'lamu ummati bil halal wal haram." Umatku yang paling mengerti tentang urusan halal dan haram. Ada bagaimana? Orang yang semacam beliau diutus oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk berdakwah. Ali bin Abi Thalib radhiyallahu taala dan yang lainnya, mereka adalah orang-orang yang telah dibekali oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan ilmu. Sehingga ma'asyiral ikhwah rahimakumullah, semangat dalam menuntut ilmu, semangat dalam belajar, terkhusus para ikhwan yang masih berstatus sebagai santri, manfaatkan untuk fokus tafarruq, semangat dalam mencatat berbagai macam faedah yang disampaikan oleh para asatidah, para ustaz kepada antum sekalian. Semangat. Akan tiba masanya di mana antum akan menghadapi umat dengan berbagai macam permasalahan, dengan berbagai macam problem. Ketika antum sudah memiliki ilmu tentangnya, maka dengan mudah antum bisa menghadapi mereka. Sebab seorang ketika menghadapi umat tidak hanya sekedar modal keberanian atau modal nekat, harus dengan ilmu, harus dengan fikih, harus mengetahui hukum-hukum, dia harus mengetahui kondisi orang yang didakwahi, apa yang harus dia sampaikan kepada mereka, mengenal al-aulawiyat fi tablighi al-ilm, mana yang prioritas yang kita sampaikan kepada umat ini dengan hujjah. Maka belajar, teruslah menuntut ilmu, dan yakini bahwa dengan menuntut ilmu, mempelajari kitab Allah, mempelajari sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam, ini akan menjadi jalan yang akan memudahkan seorang hamba menuju al-jannah. Man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahhalallahu lahu bihi tariqan ila al-jannah. Hadis ini sudah sering kita dengarkan. Keutamaan seorang yang berjalan untuk menuntut ilmu di mana Allah Subhanahu wa taala memudahkan dia untuk memasuki jannahnya. Yang ketiga, yang penting, yang berkaitan dengan apa yang terkandung di dalam ayat ini, dari firman Allah Subhanahu wa taala, "Qul hadhihi sabili ad'u ila Allah 'ala basirah." Dalam firman-Nya, ad'u ila Allah, mengajak manusia kepada jalan Allah. Kata para ulama, ayat ini tanbih 'ala al-ikhlas. Peringatan kepada setiap da'i ketika dia berdakwah, maka hendaknya dia membangun dakwahnya di atas keikhlasan. Maka dengan keikhlasan itulah dia mengajak manusia kepada jalan Allah Subhanahu wa taala, bukan kepada jalan selain Allah. Dia tidak mengajak manusia kepada dirinya. Dia tidak mengajak agar manusia memuliakan dirinya, mengangkat dirinya, menyanjung-nyanjung diri seorang da'i. Bukan. Tujuan seorang da'i itu adalah menyampaikan al-haq, apa yang datang dari Allah Subhanahu wa taala. Karena Allah. Ini penting, ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Karena terkadang ada sebagian manusia secara zahir dia mengajak manusia kepada jalan Allah, namun pada hakikatnya dia hendak mengajak manusia untuk memuliakan dirinya, untuk mengagungkan dirinya. agar orang-orang menyanjungnya, agar orang-orang mengangkatnya. Kata Al-Allamah Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullah taala, ketika beliau menjelaskan perbedaan orang yang berdakwah kepada jalan Allah dengan seorang yang berdakwah kepada dirinya, kata beliau, alladhi yad'u ila Allah la yuridu illa an yaquma dinullah, walladhi yad'u ila nafsihi yuridu an yakuna qawluhu maqbulan haqqan kana aw batilan. Orang yang mengajak manusia kepada jalan Allah, dia sama sekali tidak punya keinginan melainkan agama Allah itu tegak, agama Allah itu menyebar, manusia mendapat hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Itu keinginan dia. Walaupun dia tidak terkenal, walaupun dia tidak dikenal oleh manusia, yang terpenting dakwah tersampaikan, mereka dapat hidayah. Adapun seorang yang mengajak kepada dirinya, itu adalah orang yang ingin ucapan dia diterima tanpa melihat apakah ucapan itu hak atau batil. Tidak dipandu, yang terpenting ucapannya diterima. Kalau ucapannya diterima, senang dia. Ketika ucapannya ditolak, marah dia. Ini orang yang mengajak pada dirinya sendiri. Dan orang yang mengajak kepada dirinya, bukan mengajak kepada jalan Allah Subhanahu wa taala, ini sangat berkaitan dengan berbagai macam penyakit-penyakit hati yang terdapat di dalam diri seorang, yang terkadang pemiliknya tidak menyadari kalau dia punya penyakit itu. Penyakit kibir, sombongan, penyakit ujub, bangga terhadap diri sendiri, dan penyakit hubbur ri'asa, cinta kepada kepemimpinan, ingin jadi pemimpin terhadap yang lain, ingin di atas yang lain, semua harus di bawah. Ini penyakit yang membinasakan, ma'asyar ikhwan rahimakumullah. Apabila penyakit-penyakit yang seperti ini, penyakit ujub, penyakit hubbur ri'asa, cinta kepada kepemimpinan, cinta kepada kedudukan terdapat dalam diri seorang, itulah yang menyebabkan dia binasa. Dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad dan At-Tirmidzi dari hadis Ka'ab bin Malik radhiyallahu anhu, bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, ma dhibban jai'an ursila fi ghanam bi afsad laha min hirsil mar'i 'ala al mal wa sharaf li dini. Tidaklah dua ekor serigala yang dalam kondisi lapar itu dilepas di tengah kumpulan kambing-kambing. Kira-kira apa yang terjadi? Kedua ekor serigalanya akan menerkam kambing-kambing itu. Disebabkan karena keduanya dalam keadaan lapar, maka dia akan membunuh kambing-kambing yang ada di sekitar. Kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, tidaklah dua ekor serigala yang dalam kondisi lapar yang dilepas di kumpulan kambing itu lebih merusak dibandingkan seseorang yang rakus, yang tamak terhadap harta dan kedudukan, terhadap agamanya, akan merusak agamanya. Maksud Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bahwa harta, kedudukan itu jauh lebih merusak agama seseorang melampaui rusaknya dua ekor serigala yang dalam kondisi lapar yang menerkam kambing-kambing yang ada di sekitarnya. Nasallallahu alaihi wa sallam. Kita berlindung diri kepada Allah Subhanahu wa taala dari penyakit takabbur, dari penyakit ujub, dari penyakit hubur riasa, cinta kepada kepemimpinan, popularitas, ingin menjadi yang di atas. Itu tujuan dia berdakwah. Sehingga zahirnya dia mengajak manusia pada agama. Itu zahirnya. Mungkin saja dia mengajarkan tauhid, mungkin saja dia mengajarkan sunnah, tapi dia tidak ikhlas dalam berdakwah. Dia ingin agar orang-orang menyanjungnya, mengangkat-ngangkatnya, memuliakan dia. Ini musibah. Dan tiga penyakit ini itu saling berkaitan antara satu dengan yang lain. Penyakit ujub, kesombongan, dan hubur riasa yang membinasakan pemiliknya. Kata Abu Nu'aym rahimahullah ta'ala, wallahi ma halaka man halaka illa bi hubur riasa. Demi Allah, tidaklah binasa orang yang binasa kecuali disebabkan karena hubur riasa, cinta kepada kepemimpinan. Cinta untuk menjadi pemimpin itu tidak harus jadi pemimpin negara, dan ingin jadi pemimpin dalam sebuah partai, dalam sebuah organisasi, ingin jadi pemimpin dalam satu kelompok tertentu, itu bahagian dari hubur riasa. Karena dia ingin agar orang-orang menyanjungnya, dia ingin agar orang-orang mengangkatnya, sehingga dia merasa bahwa dialah yang tertinggi, yang lain di bawahnya. Ketika ada yang berusaha dalam pandangan dia, oh ini orang ingin menyanyi, maka dia rendahkan, dia jatuhkan. Gimana caranya supaya dia tetap yang di atas, yang lain levelnya di bawah semua. Disebutkan oleh Ibn Salah rahimahullah ta'ala dalam Ulumul Hadith, kata beliau, man arada at-tasaddi li isma'il hadith wa ifadati shay'in min 'ulumihi falyuqaddim tashih an-niyyah wa ikhlasaha wa liyutahhir qalbahu min al-aghrad ad-dunyawiyyah wa adnasiha وليحذر بلية حب الرئاسة ورعوناتها. Kata beliau, barang siapa yang ingin menyampaikan hadis kepada umat, memberi faedah kepada mereka, menyampaikan sunnah kepada mereka, atau menyampaikan satu faedah ilmu yang dia miliki, kata beliau, falyuqaddim tashihannya, hendaknya dia mendahulukan tashihun niyyah, membenarkan niat. Apa tujuan dia dalam menyampaikan ini? Apakah agar manusia menyanjungnya, memujinya? Apakah agar dia mendapatkan satu popularitas, syuhrah? Falyuqaddim tashihun niyyah wa ikhlasah. Hendaknya dia mendahulukan urusan niat. Dia benarkan niat. Dia luruskan niatnya, ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala. Dan hendaknya dia menyucikan hatinya dari berbagai tendensi-tendensi dunia dan kotoran-kotoran dunia. Lalu kata beliau, wal yahdhar baliyata hubbir nas. Hendaknya dia berhati-hati musibah cinta kepada kepemimpinan yang terkadang menimpa seseorang. Disebutkan oleh Ibn Abdul Barr rahimahullah ta'ala dalam Jami' Bayan al-Ilm wa Fadli, beberapa athar tentang tercelanya orang yang mencintai kepemimpinan. Dinukil dari para ulama salaf, mereka mengatakan, man ujiba bi ra'yihi dhalla wa man istaghna bi 'aqlihi zalla ومن تكبر على الناس ذل ومن خالط الأنذال حقر ومن جالس العلماء وقر. Man ujiba bi ra'yihi dzan, barang siapa yang kagum dengan ra'yunya, dengan pandangannya, dia selalu merasa benar dengan pandangan-pandangannya dia, dengan ra'yunya dia, hina. Dan barang siapa yang merasa cukup dengan akalnya, maka dia pasti akan tergelincir. Dia akan terjatuh dalam kesalahan. Dan barang siapa yang takabur, sombong di hadapan manusia, maka dia akan menjadi hina. Dan barang siapa yang berkumpul dengan orang-orang yang rendah, yang hina, maka dia akan direndahkan pula. Dan barang siapa yang bermajlis dengan para ulama, maka dia akan dimuliakan. Alkitab sunnah itu yang di atas segala sesuatu. Jangan seorang bangga dengan apa yang dia sampaikan dari pandangannya, dari ra'yunya, tanpa dibangun di atas kitabullah, di atas sunnah Rasul sallallahu alaihi wasallam. Penyakit ujub. Sebagian para ulama mengatakan, "Fala tara al-mu'jaba illa taliban lirihasa." Engkau tidak akan melihat orang yang terkena penyakit ujub melainkan dia pasti mencari kepemimpinan. Dan ini penyakit yang sangat berbahaya. Penyakit ujub, asyara akhwar rahimakumullah, penyakit yang jauh lebih berbahaya daripada penyakit kemaksiatan. Disebutkan dalam sebuah hadis dihasankan oleh para ulama bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Lau lam takunu tudhnibu fa inni akhafu alaikum ma huwa akbar min dhalik, al-ujub, al-ujub." Kalaulah kalian tidak melakukan perbuatan dosa, sesungguhnya aku lebih mengkhawatirkan apa yang lebih dari itu, yaitu penyakit ujub. Penyakit ujub. Diriwayatkan dari Fudhal bin Iyad rahmatullahi taala alaihi, sebutkan oleh Ibn Abdul Bar dalam Jami Bayan al-Ilm wa Fadli, kata beliau ketika menerangkan ciri-ciri orang yang cinta kepemimpinan, "Ma min ahadin ahabba ar-ri'asata illa hasada wa baga wa tatabba' uyub an-nas wa la yuhibbu an yudhkara ahadun bi khair." Kata Fudhail Ibn Iyad rahimahullah, tidak ada seseorang yang cinta kepemimpinan melainkan dia memiliki empat sifat ini. Yang pertama, dia hasad. Dia suka dengki kepada orang. Ya. Kalau melihat ada orang lain mendapatkan kenikmatan yang dia tidak miliki, maka muncul kebencian, kedengkian. Dia ingin kenikmatan itu hilang dari orang tersebut. Ya. Kenapa? Karena dia ingin yang di atas. Dia ingin lebih. Dia ingin tidak ada seorang pun yang menyamai, apalagi di atasnya. Maka dia hasad. Wabagha, dan dia akan berbuat kezaliman, berbuat bagi dengan bentuk apapun, dia akan menzalimi orang lain. Yang ketiga, wa tatabba'a uyubun nas, dia suka mencari aib-aibnya manusia. Ya. Kenapa? Karena ketika ada seseorang, orang ini ingin diangkat, disamakan dengan diri, "Oh, si fulan itu saya tahu itu. Ya. Kalau mau saya bongkar aib-aibnya dia, gampang. Dia memang pencari aib orang gitu." Dan dia enggak peduli walaupun terhadap orang dekatnya. Boleh orang yang jadi orang dekatnya, tapi harus di bawahnya. Kalau mulai menyaingi atau di atasnya, siap-siap untuk dibongkar aibnya. Tetap terhujubat nas, ngorek-ngorek aib manusia, tajassus. Yang keempat, wala yuhibbu ayyudhkara ahadun bi khair, dia tidak senang kalau ada seorang disebut dengan kebaikan, dia tidak suka. Nah, Allah musta'an, kita berlindung diri kepada Allah subhanahu wa ta'ala dari penyakit ini. penyakit hubur riasa, cinta kepemimpinan yang dicari walaupun dengan bahasa agama, walaupun dalam bentuk dakwah, tapi ternyata ada tujuan lain yang digandaki. Ini sangat berbahaya sekali. Ma'asyiral ikhwan rahimakumullah. Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah beliau menyebutkan dalam sebagaimana disebutkan dalam majmu' al-fatawa, membedakan antara seseorang mukmin yang mencari al-haq yang tujuannya adalah mencari ridha Allah Subhanahu wa taala dengan seorang yang mencari popularitas yang mengharapkan kepemimpinan. Kata beliau, talibur ri'asa turdhihi al-kalimatu alladhi biha ta'dhimuhu wa in kanat batilan wa tughdhibuhu al-kalimatu allati biha dhammuhu wa in kanat haqqan. Seorang yang mencari kepemimpinan itu membuat dia senang kalau ada ucapan-ucapan yang menyebabkan dia diagungkan oleh manusia, disanjung oleh manusia, walaupun dengan cara yang batil, walaupun kalimat itu kalimat batil, yang terpenting dia disanjung, dia dipuji, dan membuat dia marah apabila ada sebuah ungkapan, ada sebuah kalimat yang mencerca dia, yang mencela dia, padahal itu kalimat yang hak, tapi dia marah karena yang dia cari adalah sanjungan, pujian. Dia tidak mencari kebenaran. Wal mu'min turdhihi kalimatul haq lahu wa alayhi wa tughdhibuhu kalimatul batil lahu wa alayhi. Adapun seorang mukmin membuat dia senang sebuah kalimat yang hak, apakah kalimat itu menguntungkan dia atau merugikan dia, apakah kalimat tersebut sejalan dengan apa yang dia inginkan atau bertentangan, tapi karena itu hak, itu kebenaran, maka dia menjadi ridha dan membuat dia benci terhadap sebuah kalimat yang batil, baik kalimat itu menguntungkan dia atau merugikan dia. Karena seorang mukmin mencari ridha Allah Subhanahu wa taala, bukan mencari keridhaan manusia. Oleh karena itu ayuhul ikhwah, istiqamah di atas al-haq. Jangan pedulikan banyaknya serangan-serangan orang yang hendak menghalangi seorang dari kebenaran. Ada satu kalimat indah yang diucapkan oleh Ibn Hazm Al-Andalusi rahmatullahi ta'ala alaih, disebutkan dalam kitabnya Taqrib al-Hadd al-Mantiq. Kata beliau, wala tubali bi kathrati khusumik wala bi qidami zamanihim wala bita'zim an-nas iyyahu wala bi'uddatihim falhaqqu aktsaru minhum wa aqdam wa a'azzu 'inda kulli ahadin wa awla bita'zim. Jangan kau pedulikan, kata beliau, jangan engkau memperdulikan banyaknya orang-orang yang memusuhi kamu, jangan engkau peduli juga dengan khidami zamani. Wah, bahwa mereka ini lebih senior, mereka ini berkibar-kibar misalnya ya. Wala bita'dhimin nasi, walaupun orang-orang menyanjung mereka, jangan kamu peduli. Kenapa? Al-haq itu lebih banyak dari mereka, dan al-haq itu lebih akdam, lebih tua, karena datang dari Allah Subhanahu wa taala. Dan al-haq itu lebih mulia di sisi setiap orang, dan al-haq itu lebih patut untuk dimuliakan dan diagungkan. Walhasil ma'asyiral ikhwan rahimakumullah, kita harus membiasakan bahwa dalam berdakwah, dalam menuntut ilmu, dalam belajar, ini semua harus dilakukan karena Allah, bukan karena pujian manusia, bukan karena mengharapkan dunia, bukan karena mengharapkan popularitas, bukan karena banyak orang yang sedang menggelutinya. Dan kita mempelajari karena ini al-haq, meskipun banyak yang menyelisih. Saya kira ini ma'asyiral ikhwan rahimakumullah yang bisa saya sampaikan pada pertemuan di malam hari ini. Semoga memberi manfaat kepada kita sekalian. Semoga Allah Jalla wa'ala menjadikan kita termasuk yang terhamba-hamba yang ikhlas dalam beribadah kepada-Nya. Dan semoga Allah Azza wa Jalla mengangkat kedudukan kita di dunia dan demikian pula di akhirat. Tapi dan kurang semua dimaafkan. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam taslima katsira. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.